pantas ku mencintaimu. Izinkanlah agar ku tetap bersamamu, mendampingimu kemanapun ku ikut denganmu. Oh, biarkanlah aku selalu di sisimu, menggayutkan tangan di lenganmu. Biarkanlah biar aku lelah di pundakmu, dan kau usapkan jemarimu membelai rambutku. Aku rela menyerahkan seluruh hidup, tanganku di lengan.